Pasangan dua-dua menuju pulau Nirwana. Laju-laju perahu laju ke tengah samudra. Apalagi dirisaukan, lupakan semua duka. Rampat erat larat rahayu, ratahayu. Layu sampan bersama, rampat erat ratahayu, ratahayu. Hilangkan duka lara. Ratahayo, ratahayo, hilangkan duka lara. Dayung sampan di lautan, udara sejuk dan nyaman. Berpasangan dua-dua menuju pulau Nirwana. Laju-laju perahu laju ke tengah samudra. Apalagi dirisaukan, lupakan semua duka. Rampat erat ratahayo, ratahayo. Layung sampan bersama. Rampat erat ratahayo, ratahayo. Hilangkan duka.